بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca mukaddimah dari kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dalam mukaddimah ini kita akan membaca ayat-ayat, demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid dalam kehidupan setiap insan. Dia berkata, kitab tauhid, kitab tauhid, kitab tentang tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku saja. Dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa qalihi, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa qalihi, dan juga firman-Nya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb-Mu memerintahkan, yaitu mewasiatkan, bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya, wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbakti. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah saja dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa qalihi, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah akan aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Di antaranya yang paling pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an, yaitu janganlah kalian mempersekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Dalam surat Al-An'am ayat 151. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin untuk melihat kepada wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamuhu, yang di atasnya terdapat stempel dari beliau, falyaqra qaulahu ta'ala, maka silakan dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, kemarilah akan aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, yaitu diantaranya yang paling utama, alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Sampai firman-Nya dalam akhir ayat yang ketiga setelah ayat ini, wa anna hadza siratal mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, sampai akhir ayat dalam surat Al-An'am ayat 151 hingga 153. Kemudian yang terakhir di sini beliau bawakan hadis an Mu'adz bin Jabalin, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, dahulu aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yaitu di atas seekor keledai. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah kamu apakah hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'alallah, dan apakah hak hamba atas Allah? Qultu, aku katakan kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka beliau bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah hendaknya mereka beribadah kepada-Nya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Qultu, aku katakan kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang? Qala, beliau bersabda, la tubasyirhum fayattakhilu. Jangan kau sebarluaskan ya berita gembira ini, fayattakhilu, karena nanti mereka akan bersandar ya tidak beramal. Akhrajahu fi sahihaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Ini adalah mukaddimah dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.